Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam penjelasan tentang anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah. Dikatakan oleh Syekh, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan contohnya adalah Islam, iman dan ihsan. Islam dengan 5 rukunnya, iman dengan 6 rukunnya, dan juga ihsan dengan 1 rukunnya. 3 perkara ini adalah a'zham anwa'il ibadah, jenis-jenis ibadah yang paling agung: Islam, iman dan ihsan. Yang wajib bagi kita untuk memperhatikannya. Kemudian wa minhu, dan takut yang tidak didasari dengan ilmu, tetapi khosyah. Khosyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Khosyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu, sehingga innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah, yaitu takut khosyah, hanya saja yang khasyah kepada Allah adalah para ulama, karena mereka orang-orang yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut mereka kepada Allah adalah dibangun di atas pengetahuan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Beda antara rasa takut yang disertai dengan ilmu atau dibangun di atas ilmu dengan rasa takut yang tidak dibangun di atas ilmu. Kalau orang takut kepada orang lain, 2 orang yang takut kepada orang lain, tetapi yang satu takutnya ikut-ikutan, dia gak tahu kalau orang tersebut bisa menimbulkan mudarat kepadanya, bisa membahayakannya, bisa mengalahkannya. Yang satu lagi dia takut, dan dia tahu orang tersebut pandai mengalahkan orang misalkan, pandai membunuh atau yang semisalnya. Nah, ini takut yang dibangun di atas pengetahuan. Ini sekedar untuk membedakan khauf dengan khosyah. Kalau khosyah itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu, di atas pengetahuan tentang yang ditakutinya. Wal inabatu, kemudian inabah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan inabah merupakan bentuk dari bentuk-bentuk taubat, kembali kepada Allah, ar-ruju ilallah, semakna dengan taubat. Gini juga inabah. Wal isti'anah, demikian pula minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Isti'anah adalah ibadah. Nah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diserahkan hanya kepada Allah saja. dan tidak boleh diserahkan kepada makhluk. Dan di sana nanti juga akan dijelaskan jenis-jenis isti'anah, jenis-jenis minta tolong. Ada yang minta tolong yang harus diserahkan kepada Allah saja, ada yang boleh minta tolong kepada makhluk, ya, dan jenis-jenis yang lain. Wal isti'adah itu demikian pula isti'adah, meminta perlindungan. Ini pun ibadah. Sehingga kita disyariatkan untuk banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga nanti akan dijelaskan rincian-rincian isti'adzah, ya. Ada yang khusus untuk Allah, ada juga yang boleh isti'adzah kepada makhluk. Itu dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya. Wal istighatsah, demikian pula istighatsah, meminta tolong untuk dihilangkan dari bahaya. Istighatsah adalah meminta tolong dikala sempit, dikala susah, dikala terkena bahaya. Ini istighatsah. Dan juga ini ada beberapa macamnya. Ada yang harus diserahkan kepada Allah, ada yang boleh dilakukan untuk makhluk, ya. Nah, sebagaimana rincian yang disebutkan oleh para ulama, yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wadzabhu, demikian pula dzabah, menyembelih. Ini juga ibadah, mengalirkan darah. Ini juga ibadah. Maka menyembelih dengan tujuan ibadah, mempersembahkan sesembahan, ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Wan-nadhru, demikian pula an-nazar. Nazar ini juga ibadah, harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan yang selain itu dari jenis-jenis ibadah. Artinya di sana masih banyak lagi jenis-jenis ibadah yang lainnya. Allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Semuanya hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Ini adalah ibadah. Sehingga ibadah tidak terbatas pada contoh-contoh yang sudah disebutkan oleh Syekh di sini. Di sana masih banyak lagi jenis-jenis ibadah yang lain. Kemudian asyara penjelasan, itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qauluhu wa minhu du'a, ucapan penulis, dan di antara jenis ibadah adalah ad-du'a, doa. Ay min anwa'il ibadati du'a'u, yaitu termasuk daripada jenis-jenis ibadah adalah doa. Bada'a bihi li'annahu a'zamu anwa'il ibadah. Penulis memulai dengan doa, menyebutkan jenis ibadah yang berupa doa. Memulai dengan doa karena doa adalah a'zam anwa'il ibadah, termasuk dari jenis-jenis ibadah yang paling besar. Doa ini termasuk jenis-jenis ibadah yang paling agung. Waddu'a'u 'ala kismain, dan doa itu ada dua macam. Doa'u ibadatin wa doa'u mas'alatin. doa ibadah dan doa masalah. Doaul ibadati huwa sanau ala Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ibadah adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi awalil fatihah, sebagaimana yang terdapat dalam awal surat al-fatihah. Awal surat al-fatihah menunjukkan doa ibadah. Doa ibadah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Hadza kulluhu du'a'u ibadah. Ini semua adalah doa ibadah, karena berupa sana, pujian Allah Azza wa Jal, pujian kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ini adalah namanya doa ibadah. Kemudian ayat yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim ila akhir surah, sampai akhir surat dari surat Al-Fatihah, hadza du'a'u mas'alah, ini doa mas'alah, doa permintaan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini permintaan. Ini doa mas'alah. Taib, ini jenis yang pertama, doa ibadah. Wa du'aul mas'alah, jenis yang kedua, doa al-mas'alah. Doa yang berupa permintaan. Kalau doa ibadah itu doa yang berupa pujian kepada Allah. Kalau doa mas'alah itu doa permintaan seorang hamba kepada Allah. Huwa talabu syai'in minallahi azza wa jal. Doa mas'alah adalah meminta sesuatu kepada Allah azza wa jal. Ini doa mas'alah. Katolabil hidayah, seperti meminta hidayah. Watolabil rizki, atau meminta rizki. Watolabil ilmi minallah, dan meminta ilmu kepada Allah. Watolabil taufik, dan meminta taufik kepada Allah. Ini adalah du'aul mas'alah. Doa mas'alah, doa yang berupa permintaan dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wad dalilu qala al muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasannya seluruh ibadah harus diserahkan atau ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada seorang pun di samping kalian menyeru atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil larangan kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sehingga Allah mengatakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun di samping beribadah kepada Allah. Asyara penjelasan, yaitu penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-masajidu wa annal masajida, Al-masajid, masjid-masjid, firman Allah al-masajid, tutlaku wa yuradu biha amakinus sujud wal biqa'i allati yusalla fiha. Masjid itu dimutlakan, dinamakan atau diinginkan dengan kalimat masjid adalah amakinus sujud, tempat-tempat untuk sujud. Ini maksud dengan masjid-masjid di sini adalah na'am amakinus sujud, tempat-tempat sujud. Wal biqa'a allati yusalla fiha, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Ini makna al-masajid. Al-masajid bentuk jamak dari masjid. Masjid itu maknanya tempat sujud atau al-biqa allati yusalla fiha, tempat yang dipakai untuk sholat di dalamnya, sholat dan ibadah yang lain. Ini masjid. Wahiya ahabul biqa'i ilallahi azza wa jal, dan masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Maka hendaknya ketika masuk masjid memperhatikan adab-adabnya. Karena masjid merupakan tempat yang paling Allah cintai. Tempat di dalamnya diagungkan dan disebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat di dalamnya Allah disembah, diibadahi. Maka hendaknya memperhatikan adab ketika berada di masjid. Wahiya ahabul biqa ilallahi azza wa jal, qad ja'at targhibu fi bina'iha wa i'dadiha. Masjid adalah tempat yang paling Allah cintai, dan sungguh telah datang anjuran untuk membangunnya dan mempersiapkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan terghib, motivasi atau anjuran bagi kita untuk membangun masjid, membangun tempat yang paling Allah cintai. Sungguh pahalanya sangat besar. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah kamifhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah. Ini penting. Karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, nah, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Karena membangun masjid ini ibadah, sehingga harus karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena supaya dikatakan dermawan, mendapatkan pujian, sanjungan. Tidak, tetapi karena Allah. Man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ikhlas, gak ada tendensi-tendensi yang lain, ikhlas hanya karena Allah, kamifhasin qatah, walaupun besarnya adalah seperti mifhas qatah, seperti sarang burung. Ini menunjukkan kecilnya. Au asghar, atau mungkin lebih kecil. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangun baginya satu rumah di dalam jannah. Ini merupakan janji, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang membangun masjid walaupun kecil, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan satu istana di dalam jannah. Jangan bayangkan istana dunia, ya. Istana dunia la syai', ya, belum ada apa-apanya, ya. Istana dunia, semegah-megahnya istana dunia, masih ada WC-nya, ya, masih ada kamar mandinya, WC-nya, semegah apapun istana dunia. Kalau istana di akhirat, rumah di akhirat, rumah di jannah, gak ada WC-nya. Nah, maka jangan membayangkan istana dunia. Bayangkan istana yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di akhirat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kelezatan, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh pandangan mata, belum pernah didengar suara-suara yang indah oleh telinganya, dan belum terbetik atau tidak terbetik dalam hati manusia. Kelezatan dan kenikmatan apa yang terdapat di dalam jannah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membangun masjid. Allah bangun di jannah nanti satu istana baginya. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun kecil, maka Allah bangunkan satu rumah atau satu istana di dalam jannah, ya. Walaupun masjid yang dia bangun kecil, apalagi masya Allah besar, ya. Nah, semakin besar biaya pengorbanan, ya, untuk membangun masjid tentunya, nah, pahalanya juga semakin besar, ya. Istananya semakin megah. Nah, maka ini janji, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janji. Maka jangan disia-siakan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan amalan yang agung, amalan yang besar, membangun tempat untuk beribadah kepada Allah, membangun tempat yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang mungkin tidak bisa naam, atau tidak bisa, tidak memiliki harta, ya, untuk membangun masjid atau menyumbang dan seterusnya, ya, masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain, ya. Menjaga masjid ini juga amalan yang mulia, menjaga, memelihara, dan memakmurkan masjid. Ini merupakan amalan yang mulia, yang agung. Kalau kita mungkin gak punya harta, gak bisa andil dalam tadi menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka ambil keutamaan dari sisi yang lain sesuai dengan kemampuannya, menjaganya, memeliharanya. Lihat masjid kotor, sapu. Nah, jangan lihat masjid kotor, ini santri malas-malas ini. Yang disalahkan santri. Mestinya dia berpikir, ini masjid milik kita bersama, bukan milik santri. Cari sapu. Oh, gak ada sapu, biar saya beli sapu, nyumbang sapu misalkan. Alhamdulillah. Nah, jangan malah gak ada sapu, ini masjid sama sekali gak ada sapunya ini. Ini keuangan dikemanakan ini, sampai gak ada sapu. Yang disalahkan bendaharanya. Nah, mestinya dia berpikir bahwasannya ini masjid kita bersama, gak ada sapu ya beli sapu, Nah, lihat kotor atau lihat kurang rapi dan seterusnya, dirapikan, Dijaga kenyamanan masjid. Dan tanggung jawab menjaganya kita bersama, Kita bersama, bukan cuma santri atau pengurus ataupun musrif, dan seterusnya kita bersama bertanggung jawab, ya. Karena ini kita bangun bersama, ya. Milik kita bersama. Nah, ini penting. Kalau kita nggak bisa membangun, nah ambil dari sisi kesempatan yang lain, memeliharanya, menjaganya, sama-sama kita, nah menjaga keutuhannya. Jadikan masjid ini nyaman bagi orang yang datang atau masuk ke dalamnya, ya, nyaman, bersih, ya, rapi. Nah, demikian. Ya. Tidak usah harus disuruh atau harus diperintah. Ya. Hendaknya kita memiliki kesadaran untuk menjaga tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaqulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memamurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang memamurkan, meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana caranya memamurkan masjid? Wal muradu bil imarah, yang dimaksud dengan imarah memamurkan di sini adalah al imaratul hissiyah wal ma'nawiyah. Memamurkan hissi, memamurkan yang sifatnya konkret, ya. Nah, bisa diraba oleh panca indera, atau memamurkan yang sifatnya maknawi. Imaratu habittin, contoh memakmurkan yang sifatnya hissi, konkret, bisa dilihat, adalah imaratu habittin, memakmurkan atau membaguskan masjid dengan attin, dengan tanah. Itu kalau di Arab mungkin, ya, pakai tanah liat. Rumah-rumah itu pakai tanah liat, masjid juga kadang pakai tanah liat. Kalau di tempat kita pakai semen, ya, pakai batu bata atau batako, semen, plester dan seterusnya, ya. Atau tehel, ya. Ini termasuk memakmurkan dengan cara yang konkret, ya, yang terlihat oleh panca indera. Wa matahtaj ilaihi, dan na'am memakmurkan dengan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh masjid. Ya, masjid butuh speaker, masjid butuh ini, butuh itu, ya. Apa yang dibutuhkan oleh masjid? Masjid butuh atap misalkan, atau yang semisalnya, hatta ta'wil musallin wa tudhillahu minal har wa takunnahu minal barq. Sehingga masjid itu akan melindungi orang-orang yang sholat, ya. Kalau diatapi, yang sholat enggak kepanasan kalau panas, enggak kehujanan kalau hujan, ya. Dan bisa melindungi orang yang sholat dari panas atau sengatan panas matahari, dan bisa melindungi orang yang sholat dari al-barq, dari angin yang dingin, ya, atau cuaca yang dingin, ya, di musim dingin. Nah, ini termasuk daripada memamurkan masjid yang bentuknya hissi, konkret, ya, bisa dipandang oleh indera, diraba oleh indera, ya, dengan membangunnya, ya. Nah, mendirikan dindingnya, kemudian lantainya, atapnya, ini semua memamurkan masjid dengan cara yang hissi. Wa imaratuha bil ibadati bis salati wa tilawatil qur'ani wa dzikrillah azza wa jalla. Demikian pula memamurkan masjid yang sifatnya ma'nawi, ya, yaitu memamurkan masjid dengan ibadah, ya. Memamurkan masjid dengan ibadah, dengan sholat, dengan baca Quran, ya, dengan berzikir kepada Allah, ya, dan seterusnya. Nah, ini juga bentuk memamurkan masjid dengan diadakannya majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, ya, pelajaran, durus dan seterusnya. Ini memamurkan masjid yang sifatnya ma'nawi, ya. Ini juga termasuk daripada memamurkan masjid yang sangat dianjurkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Baik, karena sudah adzan isya, maka naam, al-muadzin yu'adzin. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa tutlaqul masajidu wa yuradu biha a'dha'us sujud as-sab'ah. Dan masajid atau masjid itu kadang yang dimaksudkan atau yang diinginkan dengan makna masjid adalah a'dha'us sujud as-sab'ah, tujuh anggota sujud. Jadi kalau makna yang pertama tadi apa? Masjid adalah tempat sujud atau tempat untuk melakukan ibadah, sholat dan lain-lain. Seperti kita ini, masjid kita ini. Dan kadang masjid itu disebut masjid dan yang diinginkan adalah a'dha'us sujud as-sab'ah. Kadang makna masjid adalah tujuh anggota sujud. Tujuh anggota sujud. Wahiya al-jabhatu wal-anfu wal-yadani wa-rukbatan wa-ru'usul qadamain, yaitu dahi dan hidung, ini jadi satu, jadi satu anggota sujud, dahi dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, ya, kemudian kedua ujung kaki, kedua ujung-ujung kaki. Tujuh anggota sujud ini juga dinamakan dengan masjid atau masajid bentuk jamaknya. Li'annaha tasjudu lillah. Kenapa dikatakan masajid? Tujuh anggota sujud ini dikatakan masajid. Li'annaha tasjudu lillah, karena tujuh anggota sujud ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu tastamilul ma'nayain, dan ayat ini wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada selain Allah di samping kalian menyeru kepada Allah di dalamnya. Ayat ini mencakup dua makna ini. Mencakup makna masjid yang pertama tadi, yang merupakan tempat sujud atau tempat ibadah, dan mencakup juga masjid yang bermakna tujuh anggota sujud. Bahwasannya tujuh anggota sujud ini hanya milik Allah saja, sehingga jangan menyerahkan tujuh anggota sujud ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida ay al biqa' allati yusalla fiha wa a'da'us sujudi lillahi azza wa jalla. Ayat ini mencakup dua makna di atas. Bahwasannya masjid-masjid atau masajid, yaitu tempat yang digunakan untuk sholat di dalamnya, dan tujuh anggota sujud, ini semuanya lillahi azza wa jal, hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qauluhu fala tad'u ma Allahi ahada. Firman Allah, janganlah kalian menyembah seorang pun di samping menyembah kepada Allah. La taj'alu hadhihi al-masajida wa hadhihi al-biqa'a mahallan lisyirki wa da'wati ghairillah. Maknanya janganlah kalian menjadikan masjid-masjid ini dan tempat-tempat ini sebagai tempat untuk melakukan kesyirikan dan tempat untuk berdoa kepada selain Allah. Bal yajibu an tutahhar al-masajidu minasyirki. Bahkan wajib masjid-masjid itu wajib disucikan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Fala yakunu fiha qubur, maka tidak boleh di masjid ada kuburan. Haram hukumnya. Tidak boleh di dalam masjid kubur ada kuburan. Wala yakunu fiha du'aun li ghairillah, dan tidak boleh di dalam masjid dilakukan doa kepada selain Allah. Wala yakunu fiha bid'un wa muhdatsatun, dan tidak boleh di dalam masjid dilakukan kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara yang diada-adakan. Wa halaqatun sufiyatun mubtada'ah, demikian pula tidak boleh di dalam masjid dilakukan halaqah-halaqah sufiyah, kumpulan-kumpulan sufi yang mubtada', yang penuh dengan kebid'ahan. Hendaknya masjid-masjid dibersihkan dari aktivitas-aktivitas mereka, kebid'ahan, perkara yang diada-adakan, halakoh-halakoh mereka, perkumpulan-perkumpulan mereka. Maka yajibu an tutahhar al-masajidu anil bid'ai wa syirki wal ma'asi. Wajib masjid-masjid untuk disucikan dari kebid'ahan, kesyirikan dan kemaksiatan. Li'anna halillahi azza wa jal, karena masjid-masjid itu hanyalah milik Allah azza wa jal. Fala yakunu fiha illa ma yurdillaha azza wa jal. Maka tidak boleh naam dilakukan di dalam masjid kecuali perkara yang membawa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma Allahi ahadan fi hadhihi al-masajid. Maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun, beribadah kepada seorang pun di dalam masjid-masjid ini di samping kalian berdoa kepada Allah. Aw tastakhdimu a'dha'akum bisujudi li ghairillahi azza wa jal. Dan tidak boleh kalian menggunakan anggota-anggota sujud kalian untuk selain Allah azza wa jal. Li'anna hadha syirkun akbar, karena ini adalah kesyirikan besar. Kalladhi yasjudu lis-sanami aw lil-qabri, seperti orang yang sujud kepada patung atau kepada kuburan. Ini adalah kesyirikan yang besar. Aw yasjudu lil-wasan, atau sujud kepada berhala. Hadha yasjudu li ghairillahi azza wa jal, maka ini adalah bentuk sujud kepada selain Allah azza wa jal. Asyahid fi qawlihi fala tad'u ma Allahi ahada, yang menjadi inti dalam firman Allah fala tad'u ma Allahi ahada, amrun bi ikhlasid du'ai lahu wahdah. Ayat ini di dalamnya mengandung perintah untuk memurnikan atau mengikhlaskan doa hanya untuk Allah saja. memurnikan doa yang merupakan ibadah yang paling besar, termasuk ibadah yang paling besar, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qauluhu ahada, sedangkan firman Allah ahada, seorang pun, jangan kalian berdoa kepada seorang pun di samping berdoa kepada Allah. Ahada, seorang pun di sini, ya ummu kulla mad'uwin min dunillah, ini mencakup semua yang disembah dari selain Allah. Sawa'un kana malakan au nabiyan, sama saja itu malaikat atau nabi. Awaliyan au syajaron, sama saja itu wali atau pohon. Au hajaron atau batu. Ya ummu kulla min man du'iya min dunillahi azza wa jal, ini mencakup semua yang diseru dari selain Allah azza wa jal. Fa innahu yakunu syirkan akbar, karena ini semua adalah syirik besar. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang na'am jenis-jenis ibadah, ya, dan juga dalil bahwasannya semua jenis ibadah hendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan dalil-dalilnya, dalil doa, dalil khauf, dalil roja, rohbah, rohbah, khasyah, tawakkul, dan seterusnya, dari dalil-dalil jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh di sini, insyaallah akan kita baca pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, biiznillahi ta'ala.